Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita telah menyelesaikan tafsir ayat-ayat pertama dari surat At-Tur yang berisi sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah al-muqsam alaih, jadi al-muqsam bihi, Allah bersumpah demi ya, beberapa makhluknya ya, yang memiliki keutamaan seperti yang telah dijelaskan ya, kecuali yang kami beri catatan dalam memahami wa kitabim mastur, karena ada dua kemungkinan. Kitab yang tertulis itu adalah Lauhul Mahfuz, itu makhluk, catatan takdir di sana makhluk, tapi di sana juga tercatat juga ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu bersama adalah kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, dan itu diucapkan oleh Allah ya, pertama kali Allah yang mengucapkannya, artinya itu sifat Allah, bukan makhluk. Kitabim mastur, wa kitabim mastur yang kedua, tafsir kemungkinan yang kedua adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran yang berisi ayat-ayat Allah SWT. Artinya, juga itu adalah kalam Allah, firman Allah adalah sifat Allah. Tapi kertas-kertas itu, tinta-tinta itu, ya, itu makhluk. Namun yang di tulis, yang tertulis itu ayat-ayat Allah, itu kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, itu adalah sifat. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita memegang mushaf, ayat-ayat itu kan tertulis dengan tinta kan, iya. Nah, ya. Kita memegang mushaf. Nah, kita membaca ayat-ayat di mushaf. Ayat-ayat itu tertulis dengan tinta-tinta. Nah, tinta-tinta yang dipakai menulis itu makhluk. Tinta itu makhluk. Tinta itu kan makhluk yang dicipta, tintanya. Nah, tapi ayat yang ditulis dengan tinta itu, kemudian kita baca ayat itu. Ayat itu apa? Itu bukan makhluk. Itu siapa yang pertama mengucapkan itu? Allah. Allah yang mengucapkannya, didengar oleh Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW, Muhammad SAW membacakan kepada sahabat. Jadi ayat-ayat itu bukan makhluk dengan kun. Allah mengatakan kun terciptalah, kemudian tercipta ayat-ayat itu, bukan begitu. Allah yang mengucapkannya sendiri dengan suara, dengan huruf-huruf yang didengar oleh Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW, Muhammad SAW Nabi kita membacakan kepada sahabat. Nah, kemudian dihafalkan, ditulis, sampai akhirnya jadi mushaf. Nah, jadi ayat-ayat. Nah, dimanapun kita menulis ayat-ayat itu, maka ayat-ayat yang kita tulis, ayat-ayat yang kita baca, kita katakan itu kalam Allah, itu apa? Sifat Allah. Nah, tetapi tinta yang kita pakai mencatat, lidah kita yang membaca, yaitu makhluk. Tapi yang kita catat, yang kita baca, itu apa? Ayat Allah yang telah Allah ucapkan sendiri. Ya. Begitu. Nah, jadi itu sifatnya. Jadi bukan makhluk yang Allah cipta kun, kemudian tercipta semua ayat itu dari awal sampai akhir. Nah, yang disebut 30 juz, sekian ayat. Nah, tercipta seperti makhluk, enggak. Bisa dipaham ya? Ini harus dipahami. Nah. Kemudian al-muqsam alaih, yang Allah sumpahkan demi ya, ini dan itu yang disebutkan adalah inna azaba rabbika lawaqi'. Nah, ini isi sumpahnya. Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Inna, sesungguhnya azab adab siksa Rabbik, Rabbmu, lawaqi' benar-benar akan terjadi. Al-lam, huruf lam yang masuk ke waqi', lawaqi', ya. Nah, ini menunjukkan takkid. Baik. Lam ini datang karena ada inna di awal. Inna adaba rabbika lawaqi'. Nah. Baik. Lam ini, ya, perhatikan sebagai faedah. Jadi jika antum menemukan ayat, antum menemukan ayat bukan inna tapi in, ditakhfif, bukan ditasdid. Inna kan ditasdid, artinya sesungguhnya jelas. Tetapi jika datang ditakhfif in, gitu, in, nah, bisa saja disangka innya itu innafiyah, bermakna ma, yakni tidak. Bisa disangka bermakna itu. Nah, untuk bisa mengetahui memastikan bahwa in itu bukan menafikan, bukan bermakna tidak, tapi in itu adalah sebenarnya takhfif, ya, takhfif dari inna. Jadi asalnya inna ditakhfif, diringankan, dihilangkan tasdidnya menjadi in. Ketika antum mendapatkan setelahnya ada lam. Nah, ketika mendapatkan ada lam setelahnya. Nah, misalkan yang anak ingat sekarang di akhir-akhir surat As-Syu'ara. Nah, antum baca tentang itu kan penyebutan kisah-kisah umat-umat, ya, kaum Nuh, kaum 'Ad dan seterusnya sampai kisahnya Ashabul Aikah, yaitu Ashabul Madian dengan Syu'aib, nabinya Syu'aib. Nah, sampai pada ayat wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Coba. Ada itu wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Jadi in wa inna dhunnuka laminal kadhibin itu bisa bingung memahaminya jika tidak tahu faedahnya. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Itu innya itu sebenarnya adalah takhfif dari inna. Nah. Jadi jangan diartikan nafi. Kita mengetahui dari adanya lam di belakang masuk ke laminal kadhib. Nah, jadi artinya ma'amanta basarum mithluna. Nah. Wama anta illa basarum mithluna, tidaklah kamu kecuali wama anta illa basarum mithluna, tidaklah kamu kecuali manusia seperti kami. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin, dan sesungguhnya kami beranggapan kamu itu dari kalangan orang-orang pendusta. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin, sesungguhnya kami menganggap kamu itu termasuk dari kalangan para pendusta. Nah, itu fungsi lam untuk mengatakan bahwa in itu adalah semakna dengan inna yang ditakhfif. Faedahnya. Nah. Jadi sedikit-sedikit faedah nahwu kalian ambil. Baik. Jadi inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar akan terjadi. Azab siksa di akhirat, siksa di akhirat, ya, benar-benar akan terjadi. Artinya mesti terjadi, tidak mungkin tidak. Ma lahu min dafi', ma, ya, tidak ada lahu, yakni lidzalikal adab, dhamir al-ha ini pengganti kata adab yang telah disebut pada ayat sebelumnya, yakni ma li dzalikal adab. Ma artinya tidak, ya, ma itu maknanya tidak, nafi menafikan tidak, lahu, ya, tidak ada bagi adab tersebut, ya, min dafi' yang bisa mencegahnya, yang bisa mencegahnya. Nah, malahu min dafi'. Dafi' ini sebenarnya mubtada'nya ya, mubtada' muakhir ini. Nah, lahu ini khobarnya. Jadi susunannya jumlah ismiyah, kalimatnya kalimat ismiyah, yaitu mubtada' khobar, tapi terbalik susunannya. Khobar dulu lahu, kemudian mubtada'. Mubtada'nya di sini dafi'. Nah, dia dijar karena dimasuki oleh min. Dimasuki oleh min, dan min ini di sini ya fungsinya sebagai silah taukid, penyambung, penguat ya. Artinya sebenarnya itu adalah zaidah, huruf tambahan sebagai penyambung dan penguat. Nah, untuk menunjukkan makna bahwa benar-benar tidak ada dafi' sama sekali. Tidak ada sama sekali yang bisa mencegah. Malahu min dafi'. Tidak ada sama sekali yang bisa mencegah datangnya azab itu. Mesti akan terjadi dan menimpa yang berhak diazab. Yaitu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu pasti. Coba baca ayat sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Ma'alahu min dafi'. Iya, benar ayatnya. Kalau anda salah dibenarkan ya. Ingat, kalau ada yang anda sampaikan, anda baca ayat, anda waham, terus salah, jangan dibiarkan. Nah, di rot. Rot itu artinya diluruskan. Seperti kalau kita jadi imam. Imam jika salah baca dibenarkan dari belakang, jangan dibiarkan salah. Nah, itu na'am ajaran Nabi Al-Sallam. Baik, terkadang seorang mengajar itu tidak sadar. Nah, yang diingatannya benar dia mau sampaikan, tapi ketika menyebut kok salah, itu waham namanya. Itu namanya waham. Dan tidak ada seorang pun yang tidak waham. Nah, waham itu hal yang biasa terjadi, jadi butuh diingatkan. Nah, butuh diingatkan syekhnya atau ustadznya ketika dia waham, dibenarkan gitu, diluruskan salah bacanya, salah sebutnya itu. Dipaham ya? Ini harus dihidupkan di majelis. Nah, harus dihidupkan di majelis. Jadi jika kalian benar-benar sadar itu jangan dibiarkan. Nah, baik, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Apa setelahnya? Iya kan? Salah kan tadi? Tapi tidak ada yang benarkan. Lil kafirina laisa lahu dafi', harusnya sambungannya. Nah. Baik. Lil kafirina laisa lahu dafi' min Allahi bil ma'arij. Salah sa'ilun bi'adzabi waqi', ada yang bertanya tentang azab yang benar-benar akan terjadi di akhirat. Nah, lil kafirina, azab itu benar-benar akan menimpa orang kafir. Laisa lahu dafi', sama dengan mala, malahu min dafi', itu sama dengan laisa lahu dafi', maknanya. Laisa lahu dafi', tidak ada dafi', tidak ada pencegah yang bisa mencegah datangnya adab itu. Malahu min dafi'. Yani liman, apakah untuk semua orang, semua hamba Allah? Jawabannya tidak. Ayat tadi jelas lil kafirina laisa lahu dafi'. Jadi ayat ini inna adzab rabbika lawaqi' malahu min dafi'. Untuk siapa? Benar-benar akan terjadi siksaan itu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Liman? Ajibu. Liman? Lil kafirina laisa lahu dafi'. Penempatan ayat ini kepada lil kafirin. Adapun selain orang-orang kafir, ancaman usatul muhidin, usatul muhidin, para pelaku dosa besar dari kalangan para muwahhid, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, kena ancaman, diancam dengan adab melakukan ini, melakukan itu. Nah, Ya, sampai-sampai ancaman orang yang membunuh orang yang beriman, membunuh, melenyapkan jiwa orang yang beriman secara sengaja, ancamannya kan sampai diancam kekal. Nah, kekal dalam neraka. Tapi kekalnya itu bukan kekalnya seperti orang kafir. Maksudnya kekalnya di situ lama sekali di neraka. Karena itu berat sekali, pembunuhan itu berat sekali dosanya. Nah, ya, tingkatannya sangat berat. Dosanya sangat besar. Sampai-sampai ancamannya kekal dalam neraka. Kekalnya itu bukan kekal seperti orang kafir yang benar-benar tidak akan keluar selamanya. Bukan. Kekalnya itu maksudnya lama sekali di neraka. Lama sekali di neraka. Nah, seperti orang kalau lama sekali di penjara, lama sekali di penjara, dibahasakan dia kekal di penjara. Tapi keluar juga. Nah, saking lamanya sampai dikatakan kekal di penjara. Sama dengan itu. Nah, jadi kekal dalam neraka ancaman pembunuh. Orang yang membunuh membunuh orang yang beriman diancam kekal di neraka lama sekali. Nah, dan yang lainnya ancaman-ancaman yang diancamkan kepada para pelaku dosa besar tapi dari kalangan muwahhid. Nah, itu bukan berarti benar-benar akan menimpa dia. Belum tentu. Nah, belum tentu. Inna allaha yaghfiru ayyushraka bihi. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nah, coba ayat ini. Ini ayat ini kaidah. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar jelas, syirik kecil diperselisihkan. Namun syirik kecil tidak mengekalkan dalam neraka. Nah, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa apa saja yang lebih rendah dari syirik. Berarti termasuk pembunuhan yang dibahasakan kekal dalam neraka tadi, ada kemungkinan diampuni lima yasa bagi yang Allah kehendaki. Ya kan? Nah, jadi begitu. Ya. Jadi ancaman adab bagi usatul muwahhidin, para pelaku dosa besar dari kalangan para muwahhid, orang-orang yang bertauhid, yang beriman, itu ancaman. Bisa terjadi, bisa tidak. Bisa menimpa dia, bisa tidak. Bisa saja dia dirahmati oleh Allah, diampuni. Bisa saja dia punya kebaikan yang besar, yang banyak, hasanat, yang ternyata mengungguli kesalahan-kesalahannya sehingga lebih berat timbangannya. Nah, sehingga dia masuk jannah. Begitu. Tetapi makna ayat ini lawaki, benar-benar akan terjadi, malahu min dafi, tidak ada yang bisa mencegahnya. Lil kafirina. Mbak ingat ayat itu. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Nah, paham ya? Kemudian berikutnya, kapan itu? Nah, jadi untuk memastikan bahwa itu benar-benar akan terjadi, yakni bagi orang kafir dan ancaman bagi usatul muwahhidin, Allah memastikan hal itu, menegaskan hal itu diawali dengan sumpah. Wa kitabim mastur, wa tur, wa kitabim mastur fi raqdin mansur wal baitil ma'mur, demi bukit Tur dan seterusnya, sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar akan terjadi, tidak ada yang bisa mencegahnya, yakni bagi orang kafir. Kapan itu? Kapan azab yang diancamkan tersebut benar-benar akan terjadi dan tidak ada yang bisa mencegahnya bagi orang kafir? Yauma, yauma. Makanya yauma di sini mansubun bi fathah. Ya. Domma fathah kasra itu bukan begitu saja di ayat. Dalam satu kalimat kalam itu semua ada fungsinya, ada maknanya. Nah. Kenapa bukan yaumu? yaumi tapi yauma. Karena ini fungsinya di sini adalah dzarf, dzarfu zaman. Menunjukkan ruang waktu. Kejadian azab yang diancamkan itu kapan terjadinya? Bukan sekarang di dunia, bukan. Yauma yakni fi yaum, di hari. Yakni di hari akhirat singkatnya. Di hari kiamat. Yang di hari kiamat, apa yang terjadi di hari kiamat? Pada tiupan sangkakala yang kedua, menurut pendapat bahwa sangkakala itu hanya ditiup dua kali, bukan tiga kali. Ya. Jadi yang jelas maksudnya tiupan yang terakhir. Tiupan yang terakhir yang membangkitkan manusia dari kuburannya. Dan apa yang terjadi dengan alam semesta, ini yang digambarkan sebagiannya di sini. Di hari itu, yaitu hari kiamat. Yauma, yakni fi yaum, di hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Di antaranya apa? Yang menimpa alam semesta, tamurus sama'u maura. Tamurus sama'u maura. Yakni taqtaribu, taqtaribu, taqtaribu as-sama'u ittiraban shadidan. Tamuru artinya taqtaribu, bergoncang. As-sama', langit, tujuh lapis langit. Yang sudah kita dengar penjelasannya pada sumpah Allah, wastaqfil marfu'. Demi atap yang ditinggikan, yang diangkat tanpa tiang, yang mengatapi bumi ini, yaitu langit, yang demikian keras kokohnya, yang Allah gambarkan kokohnya, Allah katakan a'antum asyaddu khalqan amis sama. Waqaf di situ, jangan disambung ayatnya. Jika baca ayat ini jangan disambung, salah. Antum asaddu khalqan amis sama, harus waqaf. Apakah kalian lebih kokoh, lebih keras, lebih kuat struktur ciptaannya atau ke langit yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih keras struktur ciptaannya? Nah, apa kelanjutan ayat? Antum asaddu khalqan amis sama, apa? Banaha, Allah yang telah menciptakan langit itu. Jadi ini bukan kalimat banaha tidak cocok disambung dengan antum asyaddu khalqan amis sama. Jadi kata Ibn Uthaymin harus diwaqaf di situ. Sudah sebutkan di pelajaran di kitab tafsirnya ketika menafsirkan surat tersebut. Nah, sebagian orang salah. Dia sambung, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Padahal harus waqaf, karena maknanya apakah kalian lebih kuat, lebih kokoh struktur ciptaannya atau ke langit? Nah, ini kenapa kalian sombong menentang Allah, merasa sudah hebat sebagai manusia, padahal tidak ada apa-apanya dibanding langit. Banaha, langit itu Allah telah bangun dengan begitu kokoh, tujuh lapis, besar sekali, mengatapi, mengitari dari berbagai sisi bumi ini jadi atapnya. Diangkat oleh Allah, ditinggikan jadi atap, mengatapi bumi tanpa tiang. Banaha. Tetapi di hari kiamat, apa yang terjadi dengan langit? Bergoncang, bergetar. Maura ittiraban syadidan, dengan goncangan yang hebat. Jadi retak-retak. Digambarkan di surat Ar-Rahman, fa idzan syaqqatis sama'u, ketika as-sama' insyaqqat, retak-retak, fa kanat wardatan kadihan, maka itu bagaikan wardah, bunga mawar yang meleleh, kadihan, retak, ya, pecah-pecah. Bintang-bintangnya redup, hilangnya berjatuhan. Sampai-sampai malaikat-malaikat menyudut ke sudut-sudut langit. wal malaku ala arja'iha, wal malaku ala arja'iha, malaikat-malaikat itu menyudut di sudut-sudutnya karena pecah-pecah. Nah, dengan getaran goncangan yang hebat itu tadi. Nah, itu yang terjadi dengan langit. Ya, jadi seperti itu, malaikat menyudut, jadi terbuka langit-langit itu. Nah, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamani arasy, jadi terlihat di atas, dipikul 8 malaikat di hari itu. Nah, itu yang terjadi di atas. Di bawah, di bumi apa? Gunung-gunung, apa yang terjadi dengan gunung-gunung? Watasirul jibalu sayra. Watasiru. Tasir. Bergerak, beterbangan. Dan al-jibalu, gunung-gunung. Subhanallah. Gunung-gunung yang strukturnya dari batu yang tertancap, ya, mengakar ke dalam bumi, dijadikan pasak oleh Allah menahan bumi, nah, agar tidak bergoncang. Di hari itu berterbangan, copot, lepas. Watasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung itu bergerak, berterbangan. Kal'ihnil manfush. Kal'ihnil manfush. Bagaikan al-ihn, kapas-kapas, al-manfush, yang tertiup, berterbangan. Hancur menjadi debu, kembali menerpa bumi. Hilang gunung-gunung itu. Gunung-gunung saja begitu, apalagi selain gunung. Apapun yang ada di muka bumi, bangunan, pohon, semuanya nasibnya sama. Sehingga hari itu bumi menjadi apa? Kosong, permukaannya jadi kosong. Qa'an saf-safa. Menjadi apa? Qa'an saf-safa. Di surat apa itu? Surat Thoha, ya. Nah, menjadi qa'an saf-safa, menjadi dataran yang kosong, tidak ada apa-apa di atasnya. Tidak ada sama sekali. Gunungnya sudah hilang kan tadi. Terbang jadi hancur. Ya. Nah, terbang bagaikan al-ihn al-manfus, bagaikan kapas yang ditiup. Kemudian jadi debu. Ya. Menerpa bumi. Itu gunungnya, apalagi yang lainnya, pohon, bangunan, semuanya. Sehingga jadi kosong bumi, jadi dataran yang rata. La tara fiha aywaja wa la amta. La tara fiha, kamu tidak akan melihat di muka bumi hari itu aywajan wa la amta. Tidak akan melihat tanjakan dan tidak akan melihat turunan. Jadi rata semua. Nah, bumi yang tadinya bulat ini, kurawiya baidawiya, bulat telur itu dibentangkan kal adim. Jadi seperti kulit yang membentang. Rata, la tarofi'i wajah wala amta. Kalau tidak melihat ada tanjakan, ada turunan. Jadi rata semua. Nah, berubah sifat bumi. Bumi sendiri bagaimana? Bumi kan bergoncang. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah. Zalzalah saat itu sangat menakutkan. Nah, ketika bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gempa yang hebat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Wa akhrajatil ardu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa istilahnya? Apa? Asqalaha. Asqalaha. Naam. Fa wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi bergoncang hebat dan mengeluarkan isinya. Apa isinya yang dikeluarkan? Hah? Harta karun? Bukan. Yang keluar manusia. Keluar semua. Bangkit semua. Keluar. Nah. Keluar semua dari kuburan. Dibangkitkan semua. Hidup kembali. Nah. Yang tiupan yang terakhir itu ruh-ruh berterbangan dan masuk kembali ke jasad yang disusun kembali oleh Allah menjadi utuh dari satu tulang yang tidak pernah punah dalam kuburan. Nah, yaitu apa? Sahih Bukhari, ajbu adzanab, tulang ekor. Nah, karena tulang belulang jadi romim semua, jadi hancur semua kecuali itu. Kecuali jasadnya para nabi dan rasul itu dikekalkan oleh Allah SWT dalam arti tidak bisa dimakan oleh tanah. Jadi tetap utuh maksudnya. Nah, tetap utuh. Adapun selainnya yang bukan perkecualian, maka jadi romim semua, jadi hancur tulang belulangnya kecuali tulang ekor itu. Nah, tetapi diawali dengan apa? Diawali dengan turunnya hujan yang lebat. Ya, makanya digambarkan pada sebagian ayat kan Allah menggambarkan pembangkitan manusia, menghidupkan kembali manusia itu seperti Allah menghidupkan tanaman tumbuhan. Nah, dalam beberapa ayat Allah menurunkan hujan, menghidupkan jadi menghidupkan tanah tersebut, jadi bergerak naik keluar tumbuhannya. Fatarul ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Begitu. Jadi Allah turunkan hujan, kemudian ya tumbuh kembali jasad itu, ditata oleh Allah, disusun kembali dari tulang ekor tadi. Jadi utuh, keterbangan ruh masuk di dalamnya dengan goncangan tadi, gempa itu, kemudian mengeluarkan isinya, keluar bangkit semuanya, keluar dari perut bumi. Naam. Apa yang terjadi dengan lautan? Sudah kita lewati pada salah satu tafsir, wal bahril masjur. Jika ditafsirkan dengan al bahril masjur, al bahril masjur diartikan dengan makna kejadian di hari kiamat, demi lautan yang dibakar airnya. Nah, tetapi yang sudah disampaikan bahwa ada kemungkinan itu, ada kemungkinan wal bahril masjur, yang makna yang lainnya adalah apa? Wal bahri al masjur artinya apa? Al-mamnu, laut yang airnya ditahan sehingga tidak meluap menenggelamkan bumi, sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada dua kemungkinan itu. Baik, ditahan oleh Allah SWT, tetapi di hari kiamat nanti akan diluapkan dan dibakar. Nah, kalian baca surat At-Takwir, surat Al-Infitar. Coba surat Takwir. Nah, idza syamsu kuwirat. Ya, ketika matahari dihilangkan cahayanya. Apa setelahnya? Wa idza idza syamsu kuwirat. Wa idza nujumu kadarat. Ketika bintang-bintang redup kehilangan cahaya dan berjatuhan seperti pada Al-Infitar nanti, tatarat. Nah, apa setelahnya? Kita menuju mungkadarat. Wa idza al-jibalu suyyir. Ayat yang kita pelajari tadi. Wa tasirul jibalu sayra. Itu sama. Wa idza al-jibalu suyyir. Ketika gunung-gunung itu diterbangkan. Ini tasirul jibalu sayra. Nah, wa idza al-isharu utilat, wa idza al-wuhush hushirat. Nah, al-wuhush, hewan-hewan saja hushirat, dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Nah, kemudian diadakan qisas. Nah, kambing yang nakal, yang bertanduk, pernah menanduk kawannya, itu dikisos nanti. Nah, tapi setelah semua itu dikisos untuk menunjukkan keadilan Allah, selesai, kemudian dikatakan kuni turoba, jadilah kalian debu semuanya. Semuanya jadi debu. Tidak ada jaza setelah itu. Makanya orang kafir di antara tafsirnya mengatakan, ya laitani kuntu turoba, wahai sekiranya aku jadi turob seperti hewan-hewan itu saja. Jadi tidak ada pembalasan. Nah, urusannya selesai. Tapi itu kan angan-angan yang tidak mungkin. Oh iya. Setelahnya apa? Wa idza al-biharu Apa di sini? Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Nah ini, ketika lautan itu sujjirat, dibakar airnya. Nah, yang dari fitar. Idza sama'u fatarat. Ketika langit infatarat. Apa makna infatarat? Maknanya ini, yang matamur sama'u mura, bergoncang, bergetar, infatarat, retak-retak, pecah-pecah. Wa idzal kawakibun tatharat. Langit pecah-pecah, bintang-bintangnya berjatuhan. Kehilangan cahaya, berjatuhan, intasarat. Antum bisa bayangkan atap ada lampu-lampu bergelantung ya. Atapnya rusak, pecah kan berjatuhan. Berjatuhan lampu-lampu yang menghiasi itu hilang cahayanya. Nah, begitu atapnya sudah hancur, retak, langit ya jatuh bintang-bintangnya kan begitu. Paham ya? Ya sama fatarat wa idzal kawakib intasarat wa idza apa setelahnya? Pakai hafalan ini. Coba. Wa idzal biharu fujjirat. Dan ketika lautan itu fujjirat, diluapkan airnya. Dilepas, meluap, memenuhi bumi, jadi menyatu semuanya. Nah, air laut itu dan dengan air yang ada di sungai yang tawar-tawar menyatu semua, memenuhi bumi. Tidak tertahan lagi. Sekarang tertahan wal bahril masjur, tapi nanti fujjirat luah. Nah, wa idzal biharu fujjirat, diluapkan kemudian dan dibakar ya, seperti ayat sebelumnya di takwir. Nah, wa idzal biharu fujjirat. Nah, apa setelahnya? Wa idzal quburu bu'thirat. Apa maknanya? Ketika kuburan dibongkar, terbongkar, keluar isinya semua. Nah, keluar, bangkit semua dari kuburan. Baik. Nah, di hari itu akan terjadi adab tersebut. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Yani lil kafirin laysa lahu dafi'. Di hari itu terjadi adab yang tidak bisa ditolak tadi. Fi yaum yauma, yakni fi yaum, di hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menakutkan tadi. Naam. Fawailu yauma idzin lil mukadzibin. Maka wailun, celakalah, binasalah, sengsaralah. Kalimat semakna dengan itu. Yauma idzin, di hari itu. Yauma idzin. Di sini ada tanwin pada dzal. Pada dzal ada tanwin. Apa makna tanwin ini? Ini namanya tanwin iwab. Tanwin pengganti kalimat. Apa kalimat yang digantikan oleh tanwin? Kalimat sebelumnya jika disebut kan panjang. Itulah hebatnya bahasa Arab. Tanwin saja bisa mengganti kalimat. Coba. Bahasa yang paling sempurna bahasa Arab. Tanwin ini saja bisa menggantikan kalimat yang panjang. Fawailu yauma idzin artinya fawailu yauma id tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu saira. Nah, celakalah, binasalah di hari itu, yakni di hari ketika langit bergoncang hebat, gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Kan panjang jika diurai kembali kalimat itu, maka cukup diwakili oleh tanwin. Tanwin iwab, tanwin pengganti namanya. Pengganti kalimat. Lil mukadzibin, bagi para pendusta. Para pendusta, yakni yang mendustakan hari kiamat. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Tafsir penjelasan tentang al-mukadzibin, para pendusta itu adalah alladzina, orang-orang yang hum, mereka fi khawdin. Khawd artinya larut, tenggelam, asyik dalam pembicaraan yang batin. Fi khawdin min kalamin batin. mereka dalam keasikan membicarakan hal-hal yang batil, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran, mendustakan hari kiamat, dan seterusnya. Yal'abun, dalam keadaan hidup mereka dipenuhi dengan permainan yang sia-sia. Yal'abun, bermain dengan sia-sia hidupnya. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Hakikatnya kehidupan dunia itu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, selama tidak terkait dengan akhirat, murni dunia, maka hakikatnya adalah la'ibu walahu. La'ib, permainan. Lahu, kesia-siaan. Kapan dunia bermakna, kapan dunia berarti, jika dikaitkan dengan akhirat. Jika dikaitkan dengan akhirat. Apapun kegiatan duniawi, jika dikaitkan dengan akhirat, jadikan wasilah, faktor untuk mendukung akhirat, maka bermakna ibadah bernilai pahala, maka akan berarti. Jika tidak, lepas, tidak ada kaitannya dengan akhirat, maka laibu walahu. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan terlena dengan dunia. Sebatas hajat, sebatas memenuhi hajat, kebutuhan. Nah, makanya ada anjuran zuhud terhadap dunia. Baik. Tetapi al-maksud sekarang adalah hakikat orang-orang kafir. Mereka memang hidupnya untuk dunia, karena mereka mendustakan hari akhirat, mendustakan hari kebangkitan. Mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak punya masa depan di akhirat. Beda dengan orang beriman, masa depannya akhirat. Tidak ada masa depan di dunia. Masa depan di mana? Akhirat. Nah, beda dengan orang-orang materialistis, ajaran materialistis. Nah, belajar jadi sarjana, jadi dokter, jadi insinyur, ingat masa depanmu. Mau makan apa nanti? Masa depannya apa ini? Masa depannya nanti kalau umur 40, 30 tahun, 40 tahun. Maksudnya jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, jadi itu, untuk bekerja dapat dunia. Nah, materinya yang didoktrinkan. Nah, mau masuk pondok, pesantren, jangan, tidak ada masa depan di sana. Tidak ada ijazah. Tidak ada ijazah, tidak bisa mendaftar ke kantor-kantor untuk bekerja. Nah, tidak bisa dapat uang. Nah, hanya belajar Al-Quran, Sunnah ini dan itu. Mau kerja apa nanti? Mau makan apa? Masa depanmu suram. Tidak menentu masa depan. Nah, itu kan. Jadi masa yang diajarkan masa depannya itu di dunia nanti. Di dunia. Padahal masa depan bukan dunia. Masa depan kapan? Akhir. Nah, justru masuk pondok pesantren, yakni kita belajar agama, agar mengerti agama, tafaqquh fid din. Nah, agar masa depan kita baik. Nah, bisa menjawab salah satu pertanyaan dalam kubur. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Ma'rifatud din bidalilih bi adillati. Mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Belajar. Nah, belajar. Ta'lim. Nah, karena masa depan kita akhirat yang kita pikirkan, bukan dunia. Dunia gampang, dijamin oleh Allah. Ya. Jika kita mengajar akhirat, ikhlas, akhirat, masa depan kita kejar, dunia mengikut. Dunia mengikut. Tetapi ya namanya, hidup di dunia itu butuh kesabaran, penuh dengan kekurangan, silih berganti keadaan, nikmat, musibah, kelebihan, kekurangan, itu semua hal yang pasti. Nah, sehat, sakit, senang, gembira, sedih, dan seterusnya, itu hal yang harus dilewati. Nah, begitu. Jadi hidup di dunia harus biljid wal ijtihad, harus sungguh-sungguh berjuang, mujahadatun nafs, untuk mengejar masa depan, mempersiapkan masa depan di akhirat. Nah, jangan seperti orang kafir, hidupnya untuk dunia, masa depannya dunia. Mereka tidak ada masa depan di akhirat, karena mereka memang mendustakan hari akhirat. Mereka tidak meyakini ada hari akhirat. Nah, yal'abun, jadinya hidupnya yal'abun, main-main saja kerjanya. La'ib walahu, main-main, ya kesia-siaan, gitu. Mereka tidak punya harapan di akhirat. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq. Kita sampai di sini dulu. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum.